Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك علما يا رب العالمين. ان شاء الله kita akan meneruskan kajian yang terkait Ramadan usul al-fiqh ini, kajian kedua. Dan hari ini insyaAllah kita akan membahas perkara hukum syar'i yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i insyaAllah. Dan mudah-mudahan halaman kedua dan ketiga, juga keempat, mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan insyaAllah ta'ala. Sebelumnya kita perlu brainstorming dulu halaman kedua, yaitu perihal hukum atau dimaksud dengan hukum syar'i. Kita telah mempelajari dua permasalahan dalam hukum, yaitu pengertian dan juga macamnya. Pengertian kita bagi menjadi dua pembahasan, yaitu tentang bahasa dan juga tentang istilahnya, ya. Kemudian macam dari hukum tersebut terbagi menjadi dua. Di antara antum kalau misalnya ada yang belum dapat kitab ini, diambil aja yang belum dapat kitab ini. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat silakan ambil, ada di luar disediain, ya, enggak apa-apa. Mungkin enggak terlalu banyak mungkin. Atau yang akhwatnya. Jadi pembahasan hukum kemarin kita telah membagi menjadi dua, yaitu dari segi pengertian dan juga macamnya. Dari pengertian terbagi menjadi dua, yaitu dari segi bahasa dan istilahnya. Jadi tradisi ulama kaum muslimin, terutama ulama syariah, itu membagi pembahasan suatu lafal atau istilah dari dua tinjauan, yaitu tinjauan bahasa dan tinjauan istilah menurut bidangnya. Karena kadang dalam ilmu syar'i ada beberapa istilah atau ada satu istilah, ada satu nama atau satu lafal yang mana lafal tersebut bisa dimaknai dengan istilah-istilah yang berbeda sesuai dengan bidangnya. Misalnya dalam ini apa hukum, istilah di antara contohnya adalah sunnah. Misalnya kalau sunnah dalam ilmu akidah, ya sunnah adalah jalan Nabi, yang sunnah itu adalah akidah. Kalau sunnah dalam definisi usul al-fiqh ini, itu adalah apa? Sunnah yang dalam definisi usul al-fiqh adalah ada beberapa makna. Di antara maknanya yaitu sebagai yang sepadan dengan Al-Qur'an dari segi wahyu. Ya, juga di antara sunnah dalam usul fiqh adalah sinonimnya apa, sinonimnya mustahab atau mandub atau semacamnya. Sunnah juga ada secara bahasa, ya, secara lugatan, secara lugawi, ya, yaitu apa artinya jalan. Baik, secara bahasa dan secara istilah kemarin kita telah mengetahui makna hukum, yang maksud hukum di sini adalah hukum syar'i secara istilah, sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat, yaitu dikandung oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan orang akil balig, ya kan? Masih harus diingat itu terus, harus berulang diingat, karena itu vital sekali dalam usul fiqh. Tanpa mengetahui itu, ya berarti enggak batal untuk semua pembelajaran usul fiqh kita. Jadi sesuatu yang dikandung oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan orang akil dan balig. Akil sekaligus balig, dua syarat itu harus tercakup dalam individu tersebut, ya. Kemudian baik berupa tolab, takhir atau wadah, atau kategorikan di sini baik berupa tolab dan takhir atau wadah. talab dan takhir atau wada'. Berarti talab dan takhir di sini anggap dia adalah sepadan, ya. Karena itu akan menjadi hukum taklifi nanti. Sementara wada' di sini itu akan independen lagi nanti, berarti hukum wada'i. Dan itu insya Allah akan kita pahami hari ini mudah-mudahan. Jadi ada talab. Apa arti talab? Talab artinya permintaan, tuntutan, ya kan? Nah, talab di sini kita klasifikasikan menjadi dua, ya. Yaitu perintah dan larangan. Karena yang namanya larangan berarti perintah untuk tidak melakukan, ya kan? Perintah itu adalah perintah dan larangan. Perintah adalah permintaan atau tuntutan untuk melakukan, ya kan? Kalau larangan adalah tuntutan untuk tidak melakukan. Jadi sebenarnya perintah dan larangan hakikatnya sebenarnya mutalaziman, yaitu kedua-duanya saling mengisi, saling bermakna sama. Ya. Yang namanya perintah berarti larangan untuk melanggar yang diperintahkan, ya kan? Larangan itu adalah perintah untuk tidak melakukan yang dilarang. Berarti dua-duanya itu saling mengisi sebenarnya. Hakikatnya sama, ya. Talab di sini terbagi menjadi perintah dan larangan. Nah, perintah terbagi menjadi dua, dan ini akan yang akan kita jadikan hukum taklifi nanti. Saya ulang lagi hukum taklifi karena nanti kita akan belajar. Talab yang bersifat perintah, amar berarti kan, itu terbagi menjadi dua yaitu wajib dan juga sunnah. Wajib. Kalau wajib berarti ada suatu keharusan untuk melakukannya, ya kan? Tapi kalau misalnya mandub atau sunnah atau mustahab, ya itu perintah. Namun tidak ada, tidak bernuansa keharusan dengan perintah tersebut, ya. Oke. Kemudian talab yang bersifat larangan. Ada yang makruh, ada yang haram. Nah, ini kita pahami juga. Kalau yang makruh itu ada suatu larangan atas perbuatan tertentu, namun tidak bernafaskan keharusan untuk meninggalkannya. Adapun yang haram, dia terlarang untuk melakukan sesuatu tersebut, namun dengan keharusan untuk meninggalkannya atau tidak melakukannya. Nah, sekarang talab itu termasuk taklifi. Kemudian ada juga di sini takhir. Takhir artinya adalah pemilihan. Pemberian pilihan. Nah, di sini dikatakan mubah. Karena apa? Mubah itu artinya boleh. Antum boleh melakukan, boleh tidak. Berarti antum diberi pilihan. Diberi pilihan untuk melakukan atau meninggalkannya. Itu takhir. Masya Allah, akh rahmat. Barakallahu fiki. Akhirnya antum datang juga. Hah? Banyak orang kangen sama wajah antum, alhamdulillah. Takhir. Takhir berarti pemberian pilihan antara melakukan atau tidak, ya. Seperti juga memilih, memilih bahasa Arabnya ikhtiar. Ikhtiar artinya memilih, ya. Tapi kemudian setelah talab dan takhir atau wada', wada', kalau misalnya wada' secara bahasa itu artinya menaruh, meletakkan. Bisa juga wada' artinya membuat sebenarnya, bisa juga. Nah, wada' ini ada tanda atau sifat syar'i. Tanda atau sifat syar'i, anggap dua-duanya sama. Sifat, suatu sifat yang secara syar'i. Insyaallah akan dipahami mudah-mudahan nanti. Nah, sifat atau tanda tersebut menunjukkan pemberlakuan atau pembatalannya. Ya, jadi sifat, karakter atau sign atau tanda tersebut itu bisa menunjukkan valid atau tidak validnya suatu amalan. Ya, sah atau tidaknya suatu amalan. Jadi dia bukan masalah wajib, bukan masalah mubah, bukan. Dia masalahnya adalah sah atau tidaknya, rusak atau tidaknya amalan. Ya, itu hukum wad'i. Jadi di sini kita berikan diferensiasi antara dua macam hukum. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Makanya setelahnya ada taklifi, ada wad'i. Kalau taklifi itu terbagi menjadi lima nantinya. yaitu ada wajib, sunnah atau mandub, mubah, makruh, dan kemudian terakhir haram atau muharram atau mahzur atau mamnu', yaitu hukum taklifi. Ya, jadi ingat terus, hukum syar'i terbagi menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wab'i. Nah, hukum taklifi terbagi menjadi lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nanti nama-namanya masing-masing dari wajib dan seterusnya itu ada nama sinonimnya nanti. Harus juga kita ketahui, sehingga kita, ketika kita membaca kitab atau membaca buku terjemahan bahkan, kita mendengar istilah namanya mahzur. Apa itu mahzur? Nah, kita tahu mahzur, oh mahzur artinya adalah muharram. Dia adalah sinonimnya haram. Ya, jadi usul fikih salah satu kegunaannya, walaupun mungkin sebagian dari kita belum bisa baca kitab kuning atau kitab Arabik, namun minimal ketika kita membaca kitab terjemahan, kita akan mendapatkan istilah-istilah. Hah? Istilah-istilah yang mana istilah tersebut insya Allah kita dapatkan tepat dalam pelajaran usul fikih, dan kita insya Allah menguasainya walaupun sebatas terjemahan. Ya, kalau misalnya gak bisa semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Minimal kita punya bekal walaupun setengah. Baik, hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Pengertiannya, sebenarnya pengertian hukum taklifi itu sama dengan pengertian hukum syar'i yang telah kita pelajari sebelumnya di atas, coba lihat. Sama sebenarnya, cuma dipotong atau wad'nya saja itu dipotong. Sama sesuatu yang dikandung oleh pernyataan syariat, apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Di sini yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ingat. Jadi berkaitan dengan perbuatannya atau dengan mukallafnya, yang mana yang benar? Perbuatannya. Berarti di sini sesuatu yang bisa dipatikan atau dikandung oleh Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mana sesuatu tersebut berupa apa? Hukum, ya kan? Nah, hukum dengan perbuatan atau dengan individu? Perbuatannya. Makanya hukum perbuatan ini, bukan hukum orangnya. Makanya di sini hukum taklifi. Taklif artinya kan pembebanan secara bahasa. Taklif artinya pembebanan. Kayak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." La yukallifu. Tidaklah Allah membebankan nafsan seseorang, seorang sejiwa, illa wus'aha, kecuali semampunya dia. Semampunya dia. Nah, di sini membebankan. Makanya hukum taklifi secara bahasa hukum pembebanan, ya. Di sini kita jelaskan secara global hukum pembebanan. Sebenarnya masalah pembebanan di sini itu akan beralih ke masalah akidah nantinya. Ya, tapi kita enggak menjelaskan sedetail itu. Akan berkaitan dengan Mu'tazilah nantinya. Ya, soal mubah misalnya. Ya enggak. Ini kan hukum taklifi, hukum pembebanan, ya kan? Sekarang wajib ada kebebanan enggak? Ada. Mustahab atau sunnah ada pembebanan, ya kan? Kemudian sekarang makruh ada pembebanan, kan? Kemudian haram ada. Nah, sekarang mubah ada pembebanan enggak? Kan antum dipilih, antum milih, terserah antum, enggak ada beban buat antum, ya kan? Nah, itu yang dipertanyakan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah berkeyakinan sesuatu dan sebagainya. Sebenarnya ahkam taklifi ya, ini istilah taklif sendiri berawal dari Mu'tazilah. Hah? Iya, berawal dari Mu'tazilah asalnya. Buatan Mu'tazilah. Antum tidak akan menemukan dalam kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i ahkam taklifi dan sebagainya. Melainkan inilah istilah-istilah Mu'tazilah yang kemudian Mu'tazilah dengannya mereka mengistinbat atau mengambil sesuatu atau basic atau dasar untuk menjadikan keyakinan mereka, melegalisir keyakinan mereka. Seperti istilah, pernah dengar usul dan istilah furu'. Usul artinya fundaments, dasar-dasar. Furu' artinya cabang-cabang, ya kan? Nah, istilah usul dan istilah furu' itu juga berasal dari Mu'tazilah. Maka Ibnu Taimiyah mengingkari istilah usul dan furu'. Mengingkari, namun beliau rahimahullah juga menerapkannya. Jadi kadang kalau misalnya mungkin antum pernah mendengar di ustadz-ustadz lain atau guru lain, mungkin usul dan furu itu sebenarnya tidak ada dalam ahli sunnah wal jamaah dan tidak dipakai dan sebagainya. Itu benar, dari satu sisi memang berasal dari ahli kalam, dari Mu'tazilah. Jadi perkara usul dan furu, kalau misalnya khobar ahad tidak boleh untuk usul, tapi boleh untuk furu. Itu nanti jadinya seperti itu. Makanya azab kubur dan sebagainya Mu'tazilah itu tidak mengimaninya, mengingkarinya. Khobar ahad, khobar mutawatir itu pun digunakan oleh kaum Mu'tazilah untuk melegalisir keyakinan rusak mereka. Jadi usul fikih sebenarnya adalah ilmu yang berat sebenarnya, dan timahnya, apa namanya, nilainya, value-nya itu berat. Dan jika seseorang yang punya keyakinan sesat ingin melegalisir kesesatannya dengan usul fikih, itu bisa. Bisa. Kalau ingin melegalisir kesesatannya dengan ilmu hadis, itu tidak akan bisa. Karena detail ilmu hadis itu detail, dan tentang khobar validitasnya ketahuan. Tapi kalau ilmu usul al-fiqh dengan ini, orang kalau misalnya bahlul itu artinya jenius ya. Ya antum salah. Antum mengira kalau bahlul dikira bahlul itu bodoh, itu salah. Sebenarnya bahlul itu, atau bahlul sebenarnya enggak ada. Yang ada buhlul, yang aslinya buhlul, nama orang. Buhlul, karena bahlul itu secara sorof, dalam ilmu sorof tidak ada. Fa'lul itu tidak ada wazan fa'lul. Buhlul, bahlul. Jadi di sini bilang bahlul ya, seperti antum semua insyaallah, itu orang yang sangat jenius sebenarnya, namun kelihatan look stupid, kelihatan sangat bodoh gitu kan. Karena terlalu di atasnya abqori buhlul itu. Abqori itu jenius. Di atasnya itu. Ya, itu aslinya buhlul. Ya, mudah-mudahan antum silakan berdoa masing-masing untuk menjadi seperti itu, silakan. Menjadi sepintar itu. Nah, jadi tadi usul furu' kemudian dan hal-hal lain tadi, baik berupa tolab maupun takhir. Nah, tadi berarti hukum taklifi itu ada enggak pembebanan? Di sini intinya dalam hukum taklifi atau ahkam taklifiyah itu intinya bukan masalah beban atau tidak, ya. Karena ini hanyalah istilah. Enggak usah dipermasalahkan terbebani atau enggak. Enggak usah diistilahkan kayak gitu. Yang penting ini hanya sebatas nama aja saja, dan tidak perlu ta'amuk atau terlalu dalam membahas tentang istilah taklifi, pembebanan, mubah itu pembebanan bukan, dan sebagainya. Yang penting kita secara global kita memahami hukum taklifi adalah sesuatu yang dikandung oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan akil baligh, ya, yang bersifat atau berupa tolab. Tolab terbagi menjadi dua, perintah dan larangan, dan masing-masing terbagi menjadi dua, ataupun takhir. Takhir itu seperti sesuatu yang permissible. Mubah itu kan permissible. Maksudnya apa? Ya, antum boleh melakukan sesuai dengan apa yang antum inginkan. Maksudnya antum boleh melakukan, boleh tidak. Itu yang mubah, ya kan? Permissible. Tapi kalau misalnya untuk selain yang mubah, itu tidak permissible, melainkan harus ada mandat untuk melakukan, atau jika tidak ada mandatnya untuk melakukan, maka lebih baik ditinggalkan, ya kan? Itu yang tidak mubah. Makanya asal dari ibadah itu apa? Haram, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kesunahannya atau kewajibannya. Dalil ini berarti dia seperti mandat untuk memberikan antum izin melakukannya. Iya. Baik. Adapun asal dari muamalah yang secara zat tidak ada ibadahnya, itu adalah mubah. Asal dari makanan adalah mubah. Ya. Asal dari makanan adalah mubah, kecuali jika ada qarinah atau dalil yang melarangnya. Seperti misalnya makan ampas kayu misalnya. Makan ampas kayu antum kumpulkan, kemudian mau dimakan. Di sini sebenarnya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Antum mau makan silakan sebenarnya. Namun pikirkan ke depannya, kalau misalnya memang ampas kayu tersebut akan berpengaruh pada kesehatan, maka dia menjadi makruh atau menjadi haram. Ya. Misalnya memakan ketombe, ada yang memakan ketombe, ya? Ketombe dikumpulkan, misalnya orang banyak ketombenya, dikumpulkan di meja, kemudian diajarkan seperti sabu-sabu. Gitu. Siapa yang mau seperti itu? Itu enggak ada hukumnya, namun itu sesuatu yang sebenarnya menjijikan bagi uruf atau adat, namun tidak ada hukum syar'i yang berkaitan dengan itu. Tapi secara nalar manusia yang ngertilah, ya, yang masih akil dan juga sudah balig, ya. Ngerti yang berakal. Kemudian macam-macam hukum taklifi, ingat itu akan kita belajar insyaallah di halaman berikutnya, wajib, mandub, mubah, makruh dan muharram. Itu insyaallah kita sudah hafal semua. Wad'i sekarang. Hukum wad'i adalah apa yang diletakkan. Diletakkan di sini maksudnya ditetapkan oleh syariat dari tanda-tanda. Berarti tanda-tanda itu berarti sinyal, kan? Tanda-tanda itu berarti sinyal. Untuk empat macam. Dan empat macam ini sebenarnya bisa terbagi menjadi dua. Untuk empat macam, apa yang ditetapkan oleh syariat dari jenis tanda-tanda untuk empat hal, yaitu ketetapan atau ketiadaan, yaitu keberlakuan atau ketidakberlakuan. Apa bedanya itu? Ketetapan dan ketiadaan. Ketetapan dan ketiadaan di sini maksudnya berarti exist atau non-exist, ya kan? Exist atau non-exist. Eksistensinya atau inexistensinya. Nah, kalau misalnya keberlakuan dan ketidakberlakuan itu berarti valid atau tidak validnya atau invalidnya, validitas atau invaliditasnya, ya kan? Itu beda nggak itu? Dari segi eksistensi dan dari segi validitas, coba beda atau sama? Ah, beda atau sama? Ayo. Sama atau beda? Sekarang nak contohkan, misalnya syarat atau ya syarat antum melakukan sholat zuhur misalnya, yaitu matahari atau sholat subuh, ya, waktu imsak adalah ketika apa munculnya fajar kedua. Misalnya fajar kedua belum muncul, baru jam 3. Antum sholat subuh itu eksis atau enggak sholat subuh pada saat itu? Enggak eksis. Nah, ketika sudah tulu'il fajr atsani atau ya azan subuh lah pokoknya, azan subuh kedua, azan subuh. Nah, ketika itu dia ada enggak sholatnya? Hah? Ada. Waktunya available pada saat itu. Iya. Itu dimaksudkan di situ ketetapan atau keberlakuan? Ayo. Ketetapan. Berarti sholat tertetapkan wajibnya pada saat itu. Baik. Sekarang misalnya antum mau sholat subuh, udah tetap waktunya, udah. Berarti udah mau komat kan. Nah, sekarang antum mau sholat dan ternyata antum junub tadinya. Antum junub belum mandi. Ya, belum mandi, berarti boleh enggak sholat di sini? Enggak boleh. Berlaku enggak bagi antum sholat? Berlaku. Namun waktunya tetap enggak? Ada, waktunya eksis. Sholat itu tuh sebenarnya eksis ada pada saat itu. Ah. Kalau misalnya enggak paham, enggak usah dipikirin. Insyaallah mudah-mudahan suatu saat akan paham. Baik, kita udah itu tidak usah digali lebih dalam lagi. Yang penting kita tahu aja bahwasanya hukum taklifi sama hukum wad'i itu beda. Namun di sini yang lebih ditekankan hukum taklifi dulu, yang lebih kita benar-benar harus mencermatinya, ya. Namun tidak terlalu dalam kita menghayati atau mempelajarinya. Sekarang halaman ketiga, hukum taklifi. Di sini kenapa ana lebih ke sini? Karena kita lebih mempelajari kerangkanya. Sementara kalau misalnya di kitab, insyaallah kalau kerangkanya sudah tergambarkan di kitab, antum bisa lebih mudah mempelajarinya, ya. Jadi di sini dulu kita lebih mengutamakan. Dan selain itu karena ini tulisan ana, ya. Baik, kemudian hukum taklifi. Hukum taklifi terbagi menjadi 5. Itu dari segi macam. Kalau dari segi pengertian hukum taklifi adalah apa yang apa yang terkandung dalam pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik tolak atau takhir. Wadu' enggak masuk wadu'. Wadu' enggak masuk. Iya, alhamdulillah wadu' enggak masuk. Wadu' ada tersendiri nanti insyaallah. Baik, hukum taklifi terbang ibu jari lima. Di sini Anda urutkan dari segi kewajibannya terawal. Ya, wajib dulu, mandub, mubah, makruh, muharram. Kalau di buku enggak seperti itu urutannya. Nah, sekarang wajib. Wajib pengertiannya secara bahasa artinya adalah yang jatuh atau gugur. Kenapa kok wajib dinamakan yang jatuh atau gugur? Karena ketika kita melakukannya berarti sudah gugur atau jatuh kewajibannya. Ya. Itu dinamakan wajib secara bahasa kan jatuh atau gugur. Kenapa kok diambil dari serapan itu? Karena ketika seseorang melakukannya maka sudah gugur ketetapan atasnya. Itu maksudnya. Itu kewajiban. Oke. Dan insyaallah akan kita baca juga wajib di sini secara bahasa dan kemudian penjelasannya nanti insyaallah. Nah, sekarang wajib secara istilah kita gabungkan dengan yang kitab halaman 18. Dan halaman 18 silakan digabungkan. Ada yang mau menjadi qori di sini? Nah. Siap qori antum? Yang qori yang baca siapa di sini? Yang mau baca dari antum siapa? Ada yang mau baca? Mana mic-nya satu lagi? Ah, fadol, siapa yang mau baca? Silakan. Fadol. Itu mic-nya nanti. Ya nanti. Bacanya ketika sudah ada tanda-tanda dari ana tentang keberlakuannya ya. Sebentar, jangan baca apa-apa dulu. Ya, pengertian secara bahasa artinya adalah sakit yang jatuh, yang gugur dan lazim yang tetap. Sebenarnya kalau secara bahasa kita maknai kalau di kitab ini, secara bahasa yang pertama artinya yang gugur atau yang jatuh, ya kan? Dan kedua maknanya adalah yang tetap. Nah, di sini kan dua-duanya kontradiktif maknanya secara bahasa, ya. Tapi itu kan secara bahasa. Tidak masalah kita dalam bahasa misalnya dalam satu kosakata ternyata dia memiliki dua makna yang kontradiktif. Dan kita kemudian mengambil istilah dari lafal tersebut yang bermakna saling kontradiktif, kemudian kita menjadikan istilah makna baru dengan istilah kita, itu tidak masalah. Ya, jadi di sini kita tidak merasakan kenapa kok wajib secara bahasa dua makna yang kontradiktif dan sebagainya. Tidak usah mempermasalahkan itu lebih dalam. Oke. Yang terpenting adalah secara istilah sekarang kita tahu. Sekarang kita tahu wajib secara istilah apa? Contohnya banyak sekali. Kemudian nama lainnya dan juga akibat dari pengwajiban itu apa? Baik. Istilah dari wajib antum bisa baca bahasa Arabnya, silakan Fadl Alfian Al-Gorontali. Fadl. Dari Gorontalo dia datang ke sini alhamdulillah jauh-jauh ya. Tafadhol. Mic-nya dideketin. Yang bahasa Arab itu tafadhol. Dihidupkan dulu udah. Cek. Ya, cek ya. Silakan. Al-ilzam. Iya. Terus? Alhamdulillah. Tafadhol. Baik. Ma amara bihi syari'u 'ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syari'. Sekarang syari' itu apa syari'? Syari' itu ada dua makna. Kalau secara bahasa syari' artinya adalah jalan. Ya, syari' artinya jalan. Tapi kalau di sini syari' itu artinya, maksudnya adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Karena yang membuat syariat ya Allah dan Rasulnya. Syari' di sini adalah isim fa'il. Syaru'a yashra'u. Ya. Jadi bedakan antara syari'ah dengan syari'. Kalau syari' itu yang membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau sebenarnya intinya adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat segala syariat. Ya. Disandingkan dengan Rasulnya karena beliau adalah penyampai wahyu dan juga memiliki kadar kewahyuan atau validitas dalil dalam sebagai sumber hukum sebagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah disandingkan. Begitu juga Allah dan Rasulnya sebagai pembuat syariat Islam secara khusus. Baik, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat berarti Allah dan Rasulnya. Secara ilzam. Ilzam artinya adalah pengwajiban, pengharusan. Ya, ilzam pengharusan. Kalau dalam bahasa kita ada artinya ada lazim, sesuatu yang lazim. Sesuatu yang lazim itu artinya adalah sesuatu yang wajar, yang sifatnya natural dan berlaku secara tradisional ya berlaku. Itu sesuatu yang lazim. Lazim bisa juga dimaknai sesuatu yang pasti dan harus terjadi, ya lazim. Dan ilzam itu pengharusan, pemastian. Nah di sini wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Allah dan Rasulnya. Nah sekarang secara ilzam mewajibkan, mengharuskan. Nah sekarang kita maknai secara, artinya yang dari segi mewajibkan. Sekarang yang mewajibkan di sini, apakah yang diwajibkan itu, yang mewajibkan itu sesuatu atau perintah atau syariat? Nah, di sini bermain di sini, bermain akalnya langsung dimainkan. Nah, sekarang di sini kan secara ilzam yaitu mewajibkan, mengharuskan. Nah, sekarang siapakah yang mengharuskan di sini? Syariat. Hah? Yakin? Itu karena antum memahaminya dengan bahasa terjemahan. Kalau memahami dengan bahasa terjemahan, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam, pengharusan. Kalau misalnya memaknai dari Arabiknya, ma amara bihi asy-syari'u, ma apa yang amara perintahkan bihi dengannya, hi di sini kembali ke ma. Asy-syari'u, asy-syari' di sini artinya maksudnya Allah dan Rasulnya. Ala wajhi, berdasarkan sisi pengharusan, ilzam, pengharusan. Ala wajhil ilzam di sini kembali ke masdar amaro, perintah. Jadi perintah ini sifatnya mengharuskan. Itu maksudnya. Ya benar, yang mengharuskan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, benar. Namun kalau dari definisi ini, kalau kita mau memahami dengan baik, ya, ala wajhil ilzam di sini berkaitan bukan ke syariahnya, namun ke amar, perintah dari syariahnya. Jadi yang disifati mengharuskan itu bukan syariahnya, melainkan perintahnya. Ah, gitu ya. Karena ada juga perintah yang enggak mengharuskan, ya kan? Ya itu yang sunnah, yang mandub, mustahab, itu enggak mengharuskan. Makanya nanti kita akan lihat nanti mandub itu apa. Iya. Pahami juga bahasa Arab ya insyaallah ya, walaupun belum sempurna memahaminya. Baik, contohnya adalah sholat lima waktu dan lain-lain. Nah, sekarang sesuatu, silakan fadhol Alfian, fadhol. Sesuatu yang diperintahkan, dikeraskan sedikit suaranya. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak mencakup sesuatu yang makruh dan mubah. Baik, berarti karena ini diperintahkan, ya. Karena ini perintah, berarti haram bukan perintah melainkan larangan, makruh bukan perintah melainkan larangan, mubah bukan perintah melainkan pemersilahan, ya kan? Silakan, silakan. Nah, kemudian secara ilzam, fadhol. Ya. Secara ilzam berarti tidak mencakup sesuatu yang mandub. Ah, berarti inilah yang disebut sebagai definisi yang jami' mani', yaitu definisi yang mencakup sesuatu yang terkomposisikan dalamnya dan mencegah sesuatu yang di luar untuk masuk ke dalamnya. Itu definisi yang jami' mani' dalam istilah kita, dalam istilah ilmu syar'i, definisi yang menyeluruh dan juga menyeluruh isinya, maksudnya terkomposisikan isinya dan juga mencegah yang di luar untuk masuk ke dalam definisi tersebut. Nah, sekarang pertama dalam definisi sesuatu yang diperintahkan oleh syariat itu mengeluarkan tiga hal, mubah, makruh dan haram. Sekarang masih tersisa satu, yaitu mustahab atau mandub. Makanya ditambahi ala wajhil ilzam, yaitu perintah yang bersifat penglaziman, pengharusan. Karena mandub pun keluar, mandub atau mustahab keluar sunnah itu. Karena dia tidak diharuskan, melainkan sunnah. Derajatnya di sini ya sekitar 75%, ya, nggak sampai 100% harus. Taib. Nah sekarang al-wajibu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Silakan dibaca artinya. Antum pegang terus mic-nya. Sesuatu yang wajib itu belum yang dalam pahala jika dibiasai karena melaksanakan perintah dan orang yang meninggalkannya baru mendapat hukuman. Baik, ini sebagian ulama ada yang menjadikan kalimat ini sebagai definisi wajib. Apa itu wajib? Kalau misalnya kita mendengar mungkin sebagian ustaz, sebagian orang mengatakan wajib adalah mayuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Apa yang wajib itu adalah yang pelakunya mendapat pahala jika mendapat pahala jika melakukannya, melakukan dosa jika meninggalkannya. Ini definisi yang sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Karena hal ini, sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala. Kapan mendapat pahala? Setelah melakukannya. Sementara yang namanya pengenalan, introduksi, itu tidak berhak untuk memperkenalkan sesuatu dan memperkenalkan akibat dari yang terdefinisikan, ya enggak? Ketika kita memperkenalkan sesuatu, mendefinisikan sesuatu, kita tidak bisa mendefinisikannya dengan akibat dari sesuatu tersebut terjadi. Ini misalnya wajib, ya kan? Apa definisi wajib? Kita malah mendefinisikan wajib itu dengan akibat dari wajib itu, bukan wajib itu yang didefinisikan. Ngerti enggak? Di sini sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala. Itu kan akibat dari apa? Dari melakukan wajib. Dan itu bukanlah pengenalan terhadap wajib, melainkan pengenalan terhadap akibat dari wajib, dari melakukan wajib atau meninggalkan wajib. Faham di sini? Jadi kalau misalnya ada yang mendefinisikan wajib seperti ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, itu definisi yang kurang tepat, walaupun tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena inti dari definisi adalah introduction atau ta'rif, pengenalan, membuat orang mengenal. Kan membuat orang mengenal sebenarnya bisa dari berbagai sisi. Misalnya antum, ana pengen mengenal antum, tapi ana memperkenalkan antum kepada orang lain tidak dari definisi seluruh yang mencakup seluruhnya, enggak, tapi cukup itu loh yang rambutnya beruban misalnya, ya kan? Tapi orang itu kenal, oh yang rambutnya beruban berarti fulan di kelas ini. Nah, berarti udah cukup untuk memperkenalkan. Tapi bagaimanapun dalam istilah, dalam peresmian atau dalam kaidah ilmiah kita, ya namanya definisi, terutama dalam usul fikih. Usul fikih itu termasuk ilmu yang sangat ketat dalam masalah definisi. Ya, ilmu yang sangat ketat dalam masalah definisi. Karena ilmu usul fikih ini digawangi oleh banyak pakar-pakar ahli kalam dan juga orang-orang mantik dan juga dan sebagainya. Yang mana mereka tuh ketat dalam masalah ini, mempermasalahkan kata bahasa, letak gaya bahasa dan seterusnya, yang enggak bakal ada habisnya itu dan belum tentu ada manfaatnya. Ya. Baik, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Ini juga akibat dari meninggalkan hal yang wajib, bukan hakikat wajib itu sendiri, ya. Baik. Wajib sinonimnya, nama lainnya adalah fardu. Walaupun di beberapa mazhab Hanafiyah, antara mazhab Hanafiyah dengan mazhab Syafi'iyah dan jumhur itu memiliki perbedaan pendapat mengenai fardu dan wajib itu beda dan sebagainya. Itu sudah tidak usah dipermasalahkan, fardu dan wajib sama. Faridah juga apa kan wajib, hatam juga keharusan, kemudian lazim, ya lazim itu juga keharusan. Taib, sekarang berarti wajib sudah paham semua insyaallah, tentang wajib insyaallah paham. Taib, jelas insyaallah. Kemudian yang kedua, mandub. Derajat kedua dalam hukum taklifi di bawahnya wajib adalah mandub. Tafadhol, silakan Alfian. Mandub secara bahasa berarti mad'u. Mad yang diminta, yang diminta ya. Secara istilah berarti ma amma bihi asyarfu dan namanya wajib ilzam. Artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i tetapi tidak secara ilzam. Syari' bukan syar'i. Syari'. Tetapi tidak secara ilzam. Baik. Nah, ini bedanya cuma satu kata doang ya. Kalau misalnya kita definisikan di kertas yang kita punya, kalau wajib, apa yang diperintahkan syariat secara ilzam. Nah, kalau misalnya yang mandub atau mustahab, apa yang diperintahkan syariat tidak secara ilzam, ya. Bedanya itu aja. Ya kan, insya Allah ini lebih mudah untuk dipahami. Cuman kata tidak atau tidak adanya ya. Apa yang diperintahkan syariat? Berarti yang mustahab itu perintah bukan? Perintah juga. Namun sifat dari perintah ini tidak mengharuskan. Ya, jadi itu tadi kenapa Ardiana bahas tentang ala wajhil ilzam itu kembali ke asyari' atau kembali ke amr. Ya karena itu nanti ini akan di sini. Apa yang diperintahkan syariat tidak secara ilzam. Tidak secara ilzam di sini ya bukan kembali kepada syari' bukan. Tapi kembali kepada perintahnya. Tidak secara mengharuskan. Ya. Iya, tafadhol, silakan. Tafadhol. Contohnya adalah salat rawatib. Iya, salat rawatib, paham? Ya, salat rawatib. Paham ya, salat rawatib. Terus kemudian sesuatu yang diperintahkan oleh syariat berarti tidak mencakup yang haram, makruh dan mubah. Iya, berarti sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Nah, baik. Ini kalau misalnya kita bilang ma amara bihi syari' saja, apa yang diperintahkan oleh syariat? Itu mencakup juga wajib dan mandub. Ya kan? Dan keluar darinya muharram, makruh dan mubah. Berarti apa dong bedanya antara wajib dan mandub? Ya bedanya ala la ala wajhil ilzam. Tidak secara ilzam berarti keluar darinya wajib. Ya, keluar darinya wajib. Berarti tinggal mandub. Ya udah, berarti ini definisi yang tepat untuk mandub insyaallah. Baik, kemudian fadhol. Al-mandubu yusabu. Al-mandubu yusabu fa'iluhu kifayah wa la yumakruhu tarikuhu. Iya. Sesuatu yang mandub itu pelakunya tidak berdosa jika didasari karena melaksanakan perintah dan yang meninggalkannya tidak mendapat hukuman. Baik, di sini pahami lagi kalimat sesuatu yang mandub dan yang sebelumnya tadi yang nomor pertama sesuatu yang wajib. Pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Ingat ini, takhid di sini jika didasari karena imtithal. Yaitu melaksanakan sebuah perintah dengan ada niatan. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang wajib tanpa niat, itu bisa batil. Maksudnya di sini tanpa niat yang benar. Tanpa niat yang benar, niatnya mungkin untuk riya dan karena riya atau sum'ah dan sebagainya, maka dia batil amalannya karena niat dari awal, ya, niat dari awalnya. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu yang sunnah di sini karena tidak didasari dengan ingin melaksanakan perintah, siwak misalnya siwak, seseorang bersiwak karena kebiasaan misalnya, gimana itu menghukuminya? Kalau kita secara zahiri menghukumi itu sunnah Nabi, maksudnya ya orang itu ya, karena kita nggak bisa menghukumi orang kan, maksudnya dari segi niatnya kita menghukumi dia adalah orang yang melakukan sunnah Nabi. Namun kalau misalnya dalam penghukuman global tanpa menghukumi individual, gimana siwak di sini? Asalnya dia tidak mendatangkan pahala kalau tanpa adanya minimal mengetahui itu sunnah Nabi. Maksudnya dia, apa bedanya orang yang bersiwak ya kemudian dengan orang yang bersiwak dengan ketika tidur, maksudnya ngelindur ngigau dan sebagainya, sama-sama gak ada niatnya, dua-duanya sama-sama tidak bernafaskan ibadah, ya kan? Nah, tetapi ketika orang melakukan siwak, dia sekedar tahu saja bahwasanya itu dia sedang melakukan sunnah Nabi, maka insya Allah itu akan diganjari pahala. Kecuali jika dalam misalnya dia riya dengan siwak itu, baru itu beda lagi. Ya. Jadi harus dengan ada syarat, yaitu di sini dengan didasari karena melaksanakan perintah. Karena di sini berarti berkaitan dengan niat, dengan sebab, dengan adanya sebab, yaitu niatnya dia untuk melaksanakan perintah. Dan yang meninggalkannya tidak mendapatkan hukuman. Ini bedanya dengan yang wajib. Kalau yang wajib meninggalkannya, ya mendapatkan hukuman. Tapi kalau misalnya yang sunnah, mustahab, mandub atau nafl, itu dia tidak akan mendapatkan hukuman insyaallah jika meninggalkannya, kecuali jika dia meninggalkannya karena rogbatun an sunnati nabi, yaitu dia karena memang tidak suka dengan sunnah itu. Ngerti gak? Maksudnya dia jijik dengan sunnah itu misalnya. Nah ini dia mendapatkan dosa, tapi dosa di sini karena dia merasa benci dengan sunnah, bukan karena dia meninggalkan sunnah sebenarnya. Ya. Karena meninggalkan sunnah pada dasarnya itu tidak berdosa, tidak berdosa. Misalnya antum tidak sholat tarawih misalnya, tidak sholat tarawih, apakah baik berjamaah atau bahkan tidak sholat tarawih sama sekali, apakah antum berdosa dengan itu? Tidak berdosa. Namun di sini ada perbedaan, misalnya yang dihikayatkan oleh para ulama bahwasanya itu sunnah muakkadah, maka itu lebih layak dicela dibanding meninggalkannya, lebih layak, lebih tercela dibandingkan sunnah yang tidak dikaitkan sebagai sunnah muakkadah. Taib mandub juga dinamakan sunnah masnun, dulunya sama sunnah dan masnun, mustahab dan juga nafl. Ya itu semua satu nama, ya satu nama. Walaupun nanti kalau misalnya kita mau membahas secara detail, itu akan ada perbedaan di beberapanya antara apa ini mandub dengan mustahab misalnya. Antara sunnah dengan mustahab bedanya apa? Itu para ulama juga sebagian mengklasifikasikannya atau mengklarifikasikannya berbeda. Ya. Juga nafl. Biasanya nafl itu sesuatu yang sunnah namun sebagai tambahan atas sesuatu yang wajib. Ya, salat rawatib disebut salat nafilah. Karena apa? Dia sebagai tambahan atau penyempurnaan terhadap salat wajib yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang mustahab dan sunnah dan masnun itu berbeda kata sebagian ulama. Kalau mustahab itu kata sebagian ulama adalah sesuatu yang dianjurkan namun tidak ada teks yang langsung mengenainya. Itu menurut sebagian ulama mustahab. Karena mustahab artinya apa? Yang disukai dalam Islam. Namun tidak ternaskan, tidak tertekstualkan. Ya, adapun yang sunnah itu sudah jelas ada teksnya, ataupun teks yang dari Nabi atau dari Al-Quran bersifat sunnah bercabang dan bisa dikiaskan, maka itu mungkin bisa disebut sunnah juga mungkin. Namun bagaimanapun ini pembahasan yang mendetail seperti ini bukanlah lapangan kita sekarang ya. Kemudian kita ke Muharram. Fadal. Muharram sekarang. Muharram. Oh, bentar. Mubah. Kita ke Mubah. Mubah dulu. Ini Mubah nomor 5 di sini halaman 20. Fadal. Mubah. Secara bahasa berarti mubah atau yang mubah dan ma'udhu fi yang diizinkan. Secara istilah berarti mana yang sama dengan ma'udhu fi amru wa la nahyu bi dzati. Artinya sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga berkaitan dengan baik, mubah secara bahasa berarti mu'lan, yaitu sesuatu yang diumumkan, disiarkan, baik umum, siar, iklan, itu semua dari bahasa Arab, ya, umum dari bahasa Arab, siar dari bahasa Arab, dari kata syiar, kemudian iklan dari bahasa Arab, dari kata i'lan. Nah mu'lan dengan adanya koma atas, ya kalau misalnya nggak ada koma atas jadi nama artis nanti jadinya mu'lan, yang diumumkan, ya, dan ma'zun fi artinya yang diizinkan, seperti sebagaimana tadi Anda bilang, berarti dia permissible sifatnya, ya itu orang boleh melakukan, boleh meninggalkan, terserah antum. Nah secara istilah sekarang, istilah mubah secara istilah artinya ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Sesuatu apa yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga berkaitan dengan larangan, dengan sendirinya dari zatnya itu dia enggak ada kaitannya dengan perintah, dengan larangan enggak ada kaitannya. Ya enggak? Misalnya makan. Ya enggak ada perintahnya untuk makan atau dilarang, enggak ada, enggak dilarang juga. Berarti mubah, antum silakan makan. Berlari. Mutlak berlari. Ada yang melarang? Secara syariat orang berlari enggak dilarang. Tapi juga enggak diperintahkan. Ini enggak, ini secara mutlak ya, enggak berkaitan dengan kondisi tertentu. Ya. Nah, berarti sifatnya dia tidak ada kaitan dengan perintah maupun larangan secara zat dari perbuatan tersebut atau dari hukum tersebut. Makanya disebut tadi takhir, yaitu membolehkan untuk memilih. Antum memilih melakukan, silakan, tidak berdosa dan tidak berpahala. Namun jika antum niatkan dengan mubah ini sebagai ibadah, maka dia menjadi pahala. Jika meniatkan ibadah, ya. Nah, antum juga boleh meninggalkannya dan antum tidak diganjari pahala ataupun dosa dengan meninggalkannya antum perbuatan mubah tersebut. Contoh, silakan, tafadhol. Ah. Contohnya makan pada Ramadan pada malam hari. Iya, taib. Siapa yang melarang nanti malam untuk makan? Tidak ada yang melarang. Bahkan justru yang melarang di sini yang membutuhkan dalil kelarangannya dia untuk memakan. Misalnya, Alfian, misalnya antum mau makan pada malam hari nanti di bulan Ramadan ketika rakaat pertama sholat tarawih. Kalau anda melarangnya jelas, anda larang karena dari dalam sholat syaratnya itu diantaranya tumaknina, ya, dan juga tidak melakukan sesuatu yang di luar perbuatan sholat, ya kan? Nah, ini jelas dalil di sini adalah jelas, dan itu tidak ada nabi dan sahabat tidak mungkin makan dalam sholat. Jadi ini sifatnya apa? Dari kondisinya itu muqayyad, terkait. Namun kalau misalnya makan secara mutlak di malam bulan Ramadan, tidak ada yang melarangnya dan tidak ada juga yang mewajibkannya. Antum mau makan mau enggak terserah antum, ya. Asal jangan sampai tidak makan kemudian membahayakan kesehatan antum gitu misalnya, atau mubazir banyak makanan kemudian antum beli banyak-banyak tidak dimakan, ya. Kemudian, ya silakan terus silakan. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah berarti tidak mencakup yang wajib dan mandub. Baik, ya, berarti sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah, tidak berkaitan dengan tolab. Ingat tadi, ingat yang sebelumnya, tolab. Tolab itu perintah atau larangan. Tidak berkaitan dengan perintah, ya, berarti tidak juga mencakup wajib atau mandub. Enggak ada, enggak keluar darinya. Ya, kemudian dan tidak juga. Dan tidak juga larangan berarti tidak mencakup yang haram dan makruh. Nah, tadi tolab salah satunya adalah larangan. Nah, ini di sini mubah tidak berkaitan dengan larangan, berarti tidak mencakup muharram dan makruh. Berarti apa? Dia sebenarnya independen dia. Sifatnya sifat menyendiri, tidak berkaitan dengan perintah, tidak berkaitan dengan larangan, tidak berkaitan dengan dosa, tidak berkaitan dengan pahala. Ya. Namun sebenarnya mubah itu seperti alat. Seperti alat. Dia sifatnya fleksibel dia. Ketika kita melakukan sesuatu yang mubah dengan niatan ibadah, dia menjadi ibadah. Namun ketika kita melakukan sesuatu yang mubah dengan niatan yang jahat, dia menjadi jahat. Memegang pisau misalnya, mubah atau haram? Mubah, mutlak mubah. Tidak. Siapa yang melarang memegang pisau? Namun ketika kita memegang pisau untuk menakut-nakuti orang, nah ini di sini menjadi haram. Kalau misalnya memegang pisau untuk menakut-nakuti semut atau kambing misalnya, itu perkara yang sebenarnya nggak perlu dipertanyakan ya, karena nggak siapa yang mau kayak gitu. Ya, toy. Kemudian dengan sendirinya, ya silakan, silakan. Dengan sendirinya berarti dia mencakup sesuatu yang berkaitan dengan perintah, karena menjadi wasilah, prasarana, prasara. Sesuatu yang diperintahkan atau berkaitan dengan larangan karena menjadi wasilah sesuatu yang dilarang. Yang seperti ini mempunyai hukum yang sama dengan hukum sesuatu yang menjadi perintah wasilah tersebut. Yaitu diperintahkan atau dilarang. Akan tetapi hal itu tidak mengeluarkannya dari perbedaan hukum sesama yang mubah. Yes, itu seperti yang tadi Yana jelaskan dengan sendirinya, yaitu secara zat sesuatu yang mubah itu hukumnya memang tidak berkaitan dengan dosa, pahala, perintah, larangan. Namun dia seperti tadi yang katakan, dia bisa fleksibel. Ketika digunakan perbuatan yang mubah tersebut untuk sesuatu yang wajib, dia menjadi wajib. Ketika sesuatu yang mubah tersebut digunakan untuk sesuatu yang haram, dia menjadi haram. Dia menjadi haram. Ya. Namun secara zat asalnya dia adalah mubah. Dia bermetamorfosis menjadi haram, mubah, makruh dan wajib, sunnah, itu karena ada hal lain yang menyebabkannya berubah, bukan secara zatnya. Jadi ingat itu. Sesuatu yang mubah itu selama bersifat mubah tidak menyebabkan adanya pahala atau siksa, ya. Kenikmatan di surga atau siksa. Mubah juga dinamakan halal dan juga jaiz. Kemudian kita langsung ke makruh. Makruh secara pengertian nomor berapa ini? Nomor 4. Ya, silakan nomor 4, halaman 20. Fadl. Makruh secara bahasa berarti mubghad. Ya. Yang dibenci. Yang dibenci, baik. Ya, terus. Ya. Secara istilah berarti menahan syari dalam ala wajib ilzami bintak. Artinya sesuatu yang dilarang oleh syari, tetapi dia secara ilzam untuk ditinggalkan. Nah, sekarang kita ke makruh. Secara bahasa artinya yang dibenci. Dan yang dibenci di sini, kebencian yang maksud bukan berarti kebencian kemurkaan yang menyebabkan ke neraka, yang menyebabkan yang dibenci ini ke neraka, bukan. Ya. Di sini yang dibenci atau yang dibenci yang maksud adalah yang tidak disukai perbuatannya. Ya, tidak disukai. Karena tidak disukai lebih umum daripada dibenci, dimurkai. Seperti kalau misalnya orang Yahudi, wa'il maghdubi 'alaihim. Nah, tidak selain orang-orang yang dimurkai. Ini kan dimurkai di sini yang dalam Al-Fatihah itu menyebabkan yang dimurkai ini masuk ke neraka, sebagaimana dholin juga. Ya. Jadi makna mabghud atau mubghad dan juga dhol itu sebenarnya makna yang lebih tepat untuk sesuatu yang menyebabkan kepada neraka nantinya, ya. Namun di sini secara bahasa saja diperluas makna dari mabghud atau mubghad, artinya adalah yang tidak disukai atau yang dibenci. Adapun secara istilah yang mana itu adalah yang bahasan kita sebenarnya adalah sesuatu atau apa yang dilarang oleh syariat. Siapa syariat di sini? Allah dan Rasulnya, berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi pelarangan tersebut tidak secara ilzam dengan peninggalan. Di sini untuk ditinggalkan sebenarnya kurang tepat, ya. Ya, anak ikut-ikutan di sini. Untuk ditinggalkan kurang tepat. Karena kalau untuk ditinggalkan berarti kembali ke sesuatunya. Tetapi tidak secara ilzam di sini kembali ke siapa? Pelarangan, pelarangan. Pelarangannya tidak secara ilzam, tidak mengharuskan dengan meninggalkannya. Yang ditinggalkan di sini apa? Yang ditinggalkan di sini apa? Larangan atau apa yang dilarang? Yang ditinggalkan apa? Larangan atau apa yang ditinggalkan? A, larangan. B, apa yang ditinggalkan? Apa yang dilarang? Maaf, apa yang dilarang? Mana yang ditinggalkan harusnya? A dan B benar atau ada yang salah? A dan B benar kan? A artinya apa larangan? Larangan itu ada dua makna. Larangan, makna pertama adalah sebuah larangan, ya, dari subjek pelarang, ya kan? Makna larangan kedua adalah apa yang dilarang, ya kan? Sebagaimana tulisan. Tulisan. Makna pertama adalah apa yang makna pertama adalah penulisan, bisa. Makna kedua adalah apa yang ditulis, sebagaimana larangan. Nah, sekarang untuk ditinggalkan, apa yang ditinggalkan? Apa yang dilarang? Ya, bingung ya, padahal gitu doang ya. Biarin biar pusing-pusing sedikit lah. Ya, silakan. Silakan, foto. Contohnya adalah mengambil dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Itu dilarang atau enggak? Ya, dilarang. Ya. Dilarang di sini tapi enggak sampai harus apa enggak sampai enggak boleh gitu. Ya boleh sebenarnya. Boleh cuma terlarang gitu. Hah? Ya, maksudnya boleh di sini antum enggak bakal berdosa dengan lakukannya. Mengambil dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Bagaimana kalau misalnya dengan makan dengan tangan kiri? Makruh atau haram? Haram, karena kebalikan dari wajib. Ya enggak? Makan dengan tangan kanan apa? Kul biyamini kata Rasulullah SAW. Ya, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian juga ada cerita di antara sahabat ya, yang juga tidak mau makan dengan kanan, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ini menunjukkan kewajiban makan dengan tangan kanan. Nah, tadi apa akibat dari meninggalkan kewajiban? Dosa. Dosa akibat dosa itu berarti melakukan sesuatu yang dilarang sebenarnya kan. Makanya dilarang untuk tidak makan dengan tangan kanan. Berarti dilarang untuk makan dengan tangan kiri. Berarti bukan makruh berarti ya. Iya, bukan makruh, itu enggak masuk makruh. Tidak secara ilzam mana sekarang sih? Sesuatu yang dilarang syar'i, dilarang syariat berarti tidak mencakup yang wajib, mandub, mubah, ya, tidak mencakup. Karena wajib, mandub dan mubah itu tidak dilarang oleh syariat. Hah? Afwan, bukan tidak dilarang. Itu bukan termasuk hal yang dilarang dalam syariat. Ya, bahkan wajib dan mandub itu sesuatu yang diperintahkan. Dan mandub dan mubah itu sesuatu yang diperbolehkan untuk melakukan atau meninggalkannya. Sekarang, tidak secara ilzam dengan peninggalannya, dengan meninggalkannya, berarti tidak mencakup yang haram. Karena haram itu lazim untuk meninggalkannya, karena adanya perintah untuk meninggalkannya secara lazim, secara ilzam maksudnya. Kemudian tafadhal, al-makruhu ya. Al-makruhu kita mencari kudus istirahat, wala yang-makruhu fa'il. Ya, makruh ya. Makruh itu jika dilakukan pelakunya berbahaya. Jika dia melakukannya karena maksaan perintah dan orang yang melakukannya tidak berhukum. Ya, makruh itu jika ditinggalkan pelakunya mendapat pahala, namun jika ia meninggalkannya karena melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah untuk apa? Untuk meninggalkannya. Berarti ada niatan, bukan sekadar meninggalkan karena adat atau tradisi. Makanya jangan mengira misalnya antum mencari nafkah misalnya untuk keluarga, tiap hari capek-capek mencari nafkah, namun ternyata tidak ada nafas ibadah dalam niatan antum, ya tidak diganjari. Tidak diganjari secara ukhrawi, namun dia diganjari secara duniawi. Di antaranya senangan istri, senang banyak duit, yaitu apa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena telah berusaha. Namun secara ukhrawi tidak ada. Karena apa? Niatannya tidak ada. Nafas ibadahnya tidak ada. Ya. Kemudian sekarang Muharram. Tapi Muharram secara bahasa berarti mamnu. Halaman 19. Muharram secara bahasa berarti mamnu, yang dihalangi atau dilarang. Mamnu artinya yang dihalang, terhalang atau terlarang untuk bersambung. Secara istilah berarti manaha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitark. Sesuatu yang dilarang oleh syari' secara ilzam, pengharusan untuk ditinggalkan, untuk dengan peninggalannya. Contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah. Contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sesuatu yang dilarang oleh syariat berarti tidak mencakup yang wajib, mandub dan mubah. Ketiganya tidak ada pelarangan terhadapnya, bahkan sebaliknya. Secara ilzam, pengharusan untuk dalam peninggalannya berarti tidak mencakup yang makruh. Kenapa? Karena makruh itu tidak harus ditinggalkan. Al-muharramu yuthabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Muharram itu orang yang meninggalkannya diberi pahala jika, ya, ingat jika, didasari karena menjalankan perintah untuk meninggalkannya. dan yang melakukannya berhak mendapat hukuman. Sahih atau enggak? Mendapatkan hukuman yang melakukannya. Ya, sahih. Enggak perlu ditakut kecuali darurat dan sebagainya. Ya benar itu, tapi enggak usah. Kita enggak usah membahas itu dulu ya. Itu beda lagi nanti. Muharram juga dinamakan mahdzur dan mamnu'. Mahdzur di sini pakai dzat bukan pakai dza. Ya? Ya benar, ya enggak? Mahdzur pakai mim ha dza. Bukan dza. Mahdzur itu beda lagi. Walaupun sebenarnya sama-sama untuk sesuatu yang negatif. Seperti tahzir pakai dza bukan tahzir. Bukan tahzir. Tahzir. Tahzir itu memperingatkan, bukan memperingati ya. Kalau memperingati berarti tahzir Maulid Nabi nanti jadinya. Tahzir itu berarti memperingatkan, artinya mencegah orang juga. Itu tahzir ya, mencegah orang dari sesuatu perbuatan ataupun person ataupun apapun. Begitu juga dengan tahzir atau hadzir, bukan tahzir. Hadzir pakai dzat. Hadzir itu berarti juga mencegah. Mencegah juga artinya. Ya, makanya kalau kandang bahasa Arabnya itu hadzirah. Kenapa? Karena mencegah binatang yang dikandangi, atau kalau misal manusia juga enggak apa-apa, binatang yang dikandangi untuk keluar atau keluar menuju alam bebas, tercegah darinya. Baik, itu. Sekarang kita ke al-hukum al-wad'i insyaallah. Hukum wad'i ini memang agak mungkin kurang difahami secara utuh benar-benar untuk hari ini. Namun bagaimanapun kita bahas sedikit insyaallah. Hukum wad'i pertama sebelumnya di sini Syekh Utsaimin mencontohkan dua saja dari bagian hukum wad'i. Sebenarnya hukum wad'i itu ada beberapa, bukan hanya sahih dan fasid. Ada beberapa yang lainnya. Ada sabab, ada illah, ada mani' dan sebagainya. Namun di sini beliau rahimahullah hanya mencontohkan sahih dan fasid karena itulah yang paling vital sebenarnya. Karena inti dari ibadah itu imma sahih, imma fasid sebenarnya. Imma ibadah antum sah, imma ibadah antum rusak gitu. Ya. Intinya itu. Imma valid, imma enggak. Imma sah, imma tidak sah. Nah, sekarang yang sahih dan fasid akan kita perbincangkan insyaallah. Dan contoh-contoh dari sahih kembali contoh kaidah tidak sah itu semua masuk ke dalam fasid juga nantinya. Baik, dari sahih pengertian. Di sini hafalkan kerangkanya ini, bahasa dan istilah. Sahih secara bahasa artinya selamat dari penyakit. Penyakit bahasa Arabnya bisa illah, bisa saqam, bisa marad. Ya, itu semua artinya penyakit. Nah, makanya dalam bahasa Indonesia ada kosakata sehat, ya kan? Berasal dari sehat. Begitu juga dengan sah, ya. Misalnya kawinnya sah, ya. Berarti sah, sahih kawinnya. Kawin juga dari bahasa Arab, dari fi'il amr, kawin, ya. Istilah. Nggak, itu tadi cok-galicok aja ya. Nggak, jangan ditiru. Jangan disebarkan ke umat itu. Itu dari saya aja. Secara istilah sahih itu adalah apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya baik berupa ibadah maupun akad. Apa yang di sini ahkam wada'iyah di sini ada maknanya. Tapi kita belum. Baik. Sahih adalah apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya baik berupa ibadah maupun akad. Bisa dimengerti gak maksudnya apa? Hal atau perbuatan yang pengaruhnya itu berakibat padanya baik berupa ibadah maupun akad. Ada yang tidak paham di sini? Hah? Paham insyaallah antum aja tapi yang lain? Diberi contoh, contoh misalnya salat yang sah, apa akibat atau pengaruhnya setelah salat yang sah? Antum dapat pahala ya. Kemudian kewajiban antum gugur ya kan. Sekarang kalau misalnya salat antum tidak sah, ya enggak ada efek. Maksudnya kewajiban enggak gugur, melainkan antum harus salat lagi, ya kan? Jadi paham sekarang maksudnya? Maksudnya paham. Apa yang pengaruh, maksudnya efek, akibat yang pasti dari perbuatan tersebut, yaitu berakibat padanya. Baik itu berupa ibadah maupun akad. Ya. Sekarang kesahihan ibadah dan kesahihan akad. Kesahihan ibadah adalah apa yang membebaskan beban dan menggugurkan tuntutan atau kewajiban. Seperti sholat. Kesahihan ibadah sholat adalah yang membebaskan beban sholat antum, sholat wajib maksudnya, dan menggugurkan tuntutan sholat wajib terhadap antum, udah gugur. Itu dari segi kesahihan ibadah. Sekarang kesahihan akad, yaitu yang pengaruhnya berakibat pada eksistensinya, yang pengaruh dari akad tersebut berakibat pada keberadaannya. Bisa dipikirkan atau tidak punya pikiran? Hah? Hah? Nanti ada contohnya nanti ya. Kaidah dulu, contohnya nanti ada. Sesuatu tidak dianggap sah atau sahih kecuali pertama, terpenuhi syaratnya secara sempurna. Yang namanya ibadah tentu ada syaratnya. Di antaranya niat misalnya. Niatnya riya misalnya, sah gak ibadahnya? Tidak sah. Ya kan? Karena apa? Syarat dianggapnya sah suatu ibadah itu tidak terpenuhi. Ya. Kemudian syarat yang kedua, terhindar dari penghalangnya. Di antara di sini laki-laki ada yang haid di sini? Tidak ada kan? Junub lah minimal. Junub. Junub sebagai penghalang antum dari sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah ya kan. Nah sekarang ketika antum junub kemudian sholat, antum belum terhindar dari penghalang kesahihan sholat antum, yaitu junub. Cara menghindari gimana? Mandi. Ya dengan cara apapun, yang penting menyeluruh dengan niatan mandi junub ya, atau membuang hadas besar ya. Jadi itu syarat kaidah, sesuatu tidak dianggap sah kecuali terpenuhi syaratnya secara sempurna dan terhindar dari penghalangnya. Ini kaidah ini bukan cuma ibadah sebenarnya. Apapun. Ya, apapun. Misalnya antum ingin meminjam atau membeli pakaian, ya. Terpenuhi syarat secara sempurna. Membeli, salah satu syaratnya ya harus ada barang. Kalau nggak ada barang, maksudnya nggak ketahuan barangnya itu apa? Hah? Majhul barangnya misalnya, atau munkar barangnya, majhul barangnya, ya berarti gimana untuk mau beli? Syaratnya nggak ada barang. Atau misalnya antum mau beli celana katok ya bahasanya, atau mau beli katok ya, mau beli celana ini. Nah ternyata celana ini antum tahu pedagangnya itu adalah maling, maksudnya celana itu celana curian, berarti menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dan antum tahu ini, berarti kalau misalnya antum membeli ta'awun alal ismi wal udwan, ya kan? Di sini ya. Karena antum tahu ya mau gimana? Enggak boleh antum membeli dari orang yang sudah mengetahui sebagai maling dan barang itu maling, barang curian. Kemudian dua, terhindar dari penghindarnya. Antum mau membeli celana ya. Namun terhalangi misalnya oleh tidak adanya duit. Nah, dan antum enggak mau minjem. Pokoknya antum mau beli. Tapi anak gak punya duit, terhalangi oleh ketidakpunyaan. Ini secara bahasa aja, ini belum masuk ke ranah fikih ya. Secara tradisi bahasa biasa kita aja. Mungkin enggak? Antum kalau minjem uang dari orang, antum ana mau beli celana antum. Tapi ana enggak punya duit. Tapi ana enggak mau minjem. Ana enggak mau minjem dari antum. Ana mau beli. Terus gimana? Ya minta. Intinya itu minta, itu bukan beli. Kalau minta sah itu, ya. Tapi kalau misalnya beli, ya enggak sah karena apa? Terhalangi oleh ketidakpunyaan modal untuk membelinya. Baik, kemudian contoh kaidah atau kita teruskan contoh kaidah di esok hari insyaallah, dan sekarang kita akan berlanjut ke tanya jawab. Kemarin masih ada, antum mau menjawab insyaallah? Hah? Insyaallah? Susah ini pertanyaannya. Minta yang akhwat dulu insyaallah, ini ada kumpulan doa mustajab dari akhwat. Siapa yang berkenan tolong dikasihin ke bagian akhwat. Yang berkenan untuk menjawab pertanyaan yang sangat-sangat mudah insyaallah, itu akan kita berikan sebuah kitab kecil insyaallah, namun bermanfaat untuk kesehariannya. Silakan bagi akhwat yang mau, silakan katakan siapa atau anda atau siapa gitu. Dari akhwat silakan. Enggak perlu menunjuk tangan karena enggak kelihatan. Siapa ada? Ada yang mau menjawab? Ada? Tidak usah malu-malu. Anak, kita enggak ada yang lihat sebenarnya di sini. Ya, silakan ada yang mau menjawab? Pertanyaannya, ada yang mau menjawab? Masih tidak ada. Pertanyaannya mudah. Atau memang belum ada yang mau menjawab kecuali kalau sudah ada pertanyaannya, karena setelah itu bisa ngeliat dulu. Lihat dulu. Mana? Ya gitu ya. Luar biasa itu ya. Ya. Ada yang mau menjawab? Silakan. Silakan. Hah? Tidak ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Kenapa? Aku tuh udah dihijapin tapi masih susah untuk mengeraskan suaranya sedikit. Hah? Ada? Tidak ada? Bisa jadi. Oke, akhwat yang huruf depan namanya atau namanya berhuruf depan S. Misalnya Suprapto atau siapalah. Ya, Siti. Siti siapa terserah. Mau Siti Nuryatun atau Siti Mahmud atau Siti Ahmad terserah. Ya, silakan Siti atau siapa sebutkan makna wajib secara bahasa dan istilah. Ada yang namanya Siti atau enggak nih? Jangan-jangan enggak ada. Ya, silakan. Wajib maknanya bahasa dan istilah, silakan. Yazid. Lazim dan sakit. Ya, baik. Ya, secara istilah. Secara ilzam, apa yang diberi apa? Syariah. Oke. Baik, kalau begitu nanti berhak mendapatkan ini insyaallah. Ya, silakan tolong. Ah. Mudah-mudahan bermanfaat ini untuk kesehariannya insyaallah. Sekarang untuk yang ikhwan, ada kitab kunci memahami hadis karya Ustaz Bardusalam. Antum gak boleh ya, antum udah kemarin kasih kesempatan mereka yang masih miskin ya. Silakan yang mau menjawab siapa? Ya, siapa yang menjawab tantangan? Gak boleh, antum gak boleh. Ntar, tahan dulu, tahan. Puasa Daud dulu ya. Silakan jawab. Karena ini agak tembelan dikit, jadi pertanyaannya dipersulit dikit aja. Muharram secara bahasa dan istilah dan contoh. Gampang banget, masya Allah. Muharram secara bahasa, istilah dan contohnya. Gampang banget. Kalau tidak boleh berarti yang dilarang. Ya, oke. Okay. Saya maafkan. Tapi memang benar sih. Ya, terus istilah. Sesuatu yang dilarang secara lazim, secara ilzam. secara ilzam. Ahsan. Contoh membunuh guru, ya gampang kan? Contoh apa? Yuti, jangan taklid teman dah, yang lain, yang lain. Membunuh itu banyak, membunuh orang kafir bisa, membunuh babi atau yang mana itu nggak apa-apa. Ya silakan. Meninggalkan sholat wajib. Ahsan. Nah, kunci memahami hadis ini berada di tangan antum insyaallah. Fadhol. Ya akhwat, masih ada yang mau menjawab atau enggak? Kalau tidak ada, diserahkan kepada ikhwan. Kitab Panduan Tahsin Tilawah Al-Quran dan Ilmu Tajwid. Suara siapa itu? Oh, suara jin. Hey, ini Panduan Tahsin Tajwid Al-Quran. Siapa yang mau menjawab, silakan bilang. Ah, tunjuk tangan. Dan soalnya berat. Ya, silakan, silakan ini. Editor Haji Abdul Zulfidar AKH. Kata pengantar Pak Didin Hafidudin. Ya, siapa nih? Ya. Enggak, ya, antum bukan akhwat. Ya, silakan. Di sini akan ditanya, sebutkan pengertian hukum taklifi dan macam-macamnya. Gampang sekali, masya Allah. Ayo nyontek dulu. Ya, silakan, silakan. Iya, diapalin dulu, lihat. Langsung melotot itu, siap-siap itu kan. Silakan, silakan, siapa? Silakan. Oke, cepat-cepat. Waktunya sudah hampir habis ini. Jangan sampai dia nanti habis waktunya lagi. Iya, silakan, silakan, silakan. Langsung aja ambil mikrofonnya, ucapkan. Iya, silakan. Cepat. Jangan ngelihat. Iya. Apa itu taklifi, hukum taklifi? Eh, waktunya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Silakan, ukhti, ya, ambil sendiri. Enggak, diambilkan, ya, diantarkan. Silakan, fadhil. Syukran. Ya, sekarang antum ya. Karena kemarin kita masih punya utang sama antum, kitab Fawaidul Fawaid ini, ya. Antum sebutkan apa yang telah disebutkan. Ya, sebutkan 5 hukum taklifi. Definisinya secara istilah semuanya. Gampang, gampang banget, yakin gampang. Wajib sesuatu yang diperintahkan oleh syari'i secara ilzam. Ya, good. Kalau manduk, sesuatu yang diperintahkan oleh syari'i secara ilzam, tidak secara ilzam. Ah, ya. Kalau perubah itu sesuatu yang tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya dengan sendirinya. Lanjut ke makruh, sesuatu yang dilarang oleh syari tapi tidak secara ilzam. Kalau misalnya muharram, itu sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syari dengan ilzam. Ahsan, jazakallah khairin. Tafadhol. Alhamdulillah dapat antum faidul faid. Satu, besok enggak boleh jawab lagi ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekian itu aja. Sebenarnya bisa kita ambil hadiah lagi satu, tapi udah kita sampai sini aja. Insyaallah kita teruskan besok hukum wada'i, diteruskan yang sahih, contoh-contohnya, dan insyaallah juga yang fasid, dan kemudian kita berlanjut ke ilmu, dan mudah-mudahan kalam juga bisa kita bahas. Insyaallah mudah-mudahan antum juga besok tetap hadir, insyaallah usahakan hadir terus biar banyak faedahnya. Kita tutup sampai sini. Jazakumullah khairan atas yang sudah hadir di sini dari ikhwan dan juga akhwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.